105,9 FM Ardan Radio. Radio anak muda nomor 1 di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda. Selamat malam jemaah. Selamat datang di JNE Nightmare Site. Di mana malam hari ini saya Dimasta dan saya Jeffrey. Seperti biasa akan menemani kamu sampai nanti jam 12 malam. Tapi malam hari ini kita spesial. Yeah. Kita tidak di studio sebagai di 105,9 ya, Kang ya. Iya. Yeah. Kita di mana ini? Kita berada terbuka di daerah Bandung Selatan ya. Yeah. Tepatnya kita live dari Peppers Mood Blank Coffee dan ini sudah banyak banget insan muda yang hadir di sini. Boleh minta tepuk tangannya dulu. Ya, tepuk tangan dulu. Wee. Insan muda yang hadir di sini terima kasih banyak. Insyaallah ya. Ya, kita nanti juga pengen tahu nih sharing-sharing cerita mungkin ada mitos-mitos di daerah sini kah ya, gitu ya, ya, yang ya kita belum tahu gitu. Yang punya pengalaman pulang malam-malam lewat jalur sini tiba-tiba ditumbangin seseorang tidak terlihat ya, tidak gitu terlihat ya Kang ya. Atau ada hal-hal aneh lainnya yang menurut teman-teman itu ini sesuatu yang memang di luar Nurul seperti itu ya. Jadi di luar langsung. Okay. Tapi ngomongin daerah Bandung Selatan, ini bukan pertama kalinya sih sebenarnya kita ke daerah sini ya. Kita pernah juga sama tim jurnalis datang ke sekitaran daerah Bandung Selatan beberapa kali bahkan ya. Di daerah sana terus ke sebelah sana Balai Endah mungkin. Daerah Kolot juga. Nah, seingat Kang Jeff lah ya, di luar mungkin kita syuting atau kayak gimana, Bandung Selatan itu apa nih Kang yang mungkin Kang Jeff rasakan atau pernah alami nih? Jadi saya pernah datang ke satu tempat ya, di daerah selatan ini. Saya cuman lupa ya. Udah lama banget sih. 2012 kalau nggak salah. Oke. Okay. Itu satu tempat ya, memang gudang kalau nggak salah, gudang. Dan unsur mistisnya itu sangat-sangat kental. Okay. Jadi aktivitas yang namanya goib itu di tempat itu sangat-sangat kerasa. Okay. Mulai dari penampakan dan segala macam. Dan di samping dari cerita angker pabrik-pabrik itu, yeah, ternyata di daerah Bandung Selatan ini juga banyak sejarahnya kan, dari tanah atau tempat itu sendiri. Okay. Bahkan kalau teman-teman di sini mungkin pernah baca buku Risa ya, ada salah satu sosok yang fenomenal banget bagi kami di Jurnal Risa itu, makamnya itu di sini, daerah Bandung Selatan. Bandung Selatan juga. Oh, oke. Okay. Jadi biasanya kalau nanti nggak tahu nih ya, kalau kita akan kita mulai dan berbicara membahas tentang sosok itu datang atau enggak, biasanya ini akan random sih ya, datang terus hawanya kan dingin nih, biasanya akan terasa panas, perlahan-lahan terasa panas, terus punggung terasa panas seperti itu, dan dia akan random kan, jadi enggak semuanya, hanya satu atau dua orang. Cuman saya perhatiin kalau saya lihat ya, di antara beberapa dari kita ini memang memiliki satu sosok pendamping, ada juga yang istilahnya itu ketempelan. Okay. Cuman gak dirasa-rasa. Jadi di antara yang duduk ada yang berdiri di belakangnya. Nah ini saya lihat ada beberapa sih, belum lihat ke belakangnya. Ada beberapa orang ya kayaknya. Ada beberapa. Terus tadi saya ada pas lewat kan, ada satu rumah sebelah kiri jalan ya, lewat itu tuh penuh dengan sosok perempuan di atasnya, di lantai duanya. Oke. Okay. Saya nggak tahu ini rumah tempat apa ini. Ternyata lumayan besar tempatnya. Oke. Okay. Nah itu juga nanti penasaran mau saya coba cek dulu juga ya Kang ya. Nah ngomongin Bandung Selatan, saya dulu KKN di daerah Bandung Selatan. Mungkin nggak bisa disebutin tempatnya di sebelah mana, cuman daerah Bandung Selatannya ini dia mempunyai sebuah bukit yang cukup terkenal dengan batunya di situ ya. Jadi ada sebuah batu yang terus juga ada bukit, di bukit itu banyak sekali makam. Dan saat itu ketika saya KKN itu lagi musim yang namanya polling kan, pocong keliling saat itu. Jadi menarik sekali. Nah, ketika saya KKN saya ditempatin di sebuah desa. Nah di desa itu sewa rumah lah, atau kita tinggal di sebuah rumah situ. Rumahnya kontrakan cukup bagus lah, cukup untuk 10 orang KKN kita di situ. Nah, ada yang menarik dari sana, ketika begitu sampai kita beres-beres, saya datang dan jalan ke atas. Di atasnya itu ada tempat buat jemur baju. Ya, okay. Jadi ada tangga, pintu keluar, tempat jemur baju tuh. Nah, di luar sana itu ada satu ruangan lagi. Di atas loteng itu, di tempat jemuran baju, ada satu ruangan yang terkecil. Ada satu ruangan lagi? Iya. Okay. Dan tulisan di depan pintunya itu, tulisannya itu awas ajag. Ajag? Ajag. Ajag itu mungkin anjing hutan lah ya. Kayak gitu. Ada gambar tengkorak di X dan kayak gitu-gitu. Wah, apa nih? Saya coba buka pintunya, terkunci, Kang. Wah, ya udah berarti nggak ada kuncinya. Jadi istilahnya di dalam singkat cerita, di dalam rumah yang kita tinggalin itu ada satu pintu yang nggak boleh dibuka. Oh, kuncinya. Nah, itu menarik kan. Nah, sampai akhirnya kita alamin kejadian-kejadian aneh tuh. Mulai dari ada yang lagi mandi, ada yang manggil, terus tiba-tiba saya didatengin ada sosok ular melingkar di orang-orang, sampai teman saya salah satunya sesak nafas gara-gara terlilit oleh sosok ular itu. Terus ada kita didatengin satu sosok atau seseorang lah, laki-laki yang saat itu, tapi entah siapa dan di mana dia datang. Terus dia bilang tinggalnya di daerah sana. Pas kita cek ternyata kebun pisang kayak gitu. Iya. Dan si orang ini terus datang terus, satu orang cowok ini. Sampai pada akhirnya saya nemuin sebuah kunci di bawah keset gitu, yang ternyata itu mungkin kunci dari ruangan yang itu ya. Kamar itu. Nah, enggak lama ketika saya nemu kunci itu, teman saya bilang jangan dibuka, jangan dibuka, udahlah biarin aja. Besoknya pemilik dari rumah itu tiba-tiba datang, terus cuma ngambil kunci itu doang, terus pergi lagi. Seakan-akan tahu kita udah nemuin kuncinya. Kunci itu ya. Dan katanya kita, ketika kita buka pintu itu hubungannya udah sama nyawa saat itu. Wah. Iya. Dan kok bisa? Saat itu kayak, wah ini rumah mungkin ketika ada satu pintu yang gak boleh dibuka dan dimasukin orang, mungkin ini rumah Sugihan. Jadi tempat mereka atau pemiliknya menyimpan ya sesuatu. Ketika kita, saya tanya kan, ini apa isinya? Oh ini mah gudang aja, gak ada apa-apa. Iya, iya. Nah itu teror di KKN daerah aja tuh. Wah, tapi saya ada beberapa orang yang meyakini itu adalah sebagai bentuk ikhtiar kan, katanya kan. Jadi mereka menyediakan satu ruangan kosong di rumahnya, tapi biasanya agak terpencil, bisa di belakang, bisa di atas, yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Nah, karena selain pemiliknya ya, atau selain pelaku spiritual itu, karena disitulah tempat mereka menyimpan satu sosok yang memang ada perjanjian dengan mereka. Perjanjian itu bisa juga karena untuk faktor usaha atau penjagaan dan lain-lain. Dan sampai saat ini masih banyak saya temukan juga ya seperti itu. Bahkan artis, salah satu artis Indonesia ya, penyanyi pun, dia memiliki satu ruangan yang tidak boleh dibuka, dimasukin kecuali dia, karena katanya di situ tempat dia bertemu dengan Nyi Roro Kidul katanya. Kita sudah berada di tengah-tengah dan makin malam, mungkin teman-teman juga makin banyak sini. Yang dirasakan Kang Jeff ya, di tempat inilah. Tadi kita ngomongin lebih luas ya, Bandung Selatan gitu ya. Apa yang pernah dialami dan lain-lain. Spesifik kita di tempat ini nih, di Paper Smooth atau Blank Coffee ini ya. Ini tempatnya di jalan apa ya? Jalan... Andir, Andir Katapang, Katapang ya. Oke, daerah Andir Katapang ini. Apa yang mungkin Kang Jeff rasakan? Kalau yang saya pribadi rasakan malam hari ini ya, ini teman-teman sudah banyak berkumpul di sini, terima kasih banyak. Tapi ada hal lain yang mungkin agak membuat saya sesek di sini. Mereka kita udaranya terbuka ya, harusnya nggak ngap ya, nggak ngap lah gitu. Cuman saya ngerasa agak lumayan. Nafasnya normal semua kan ya? Kemudian ngambil nafas. Iya. Ada yang ngap. Ada yang ngerasa kayak saya agak lumayan ngap nih sekarang gini. Nafasnya normal semua nih Kang. Normal. Tapi apa yang bikin kita jadi ngap ini? Iya. Ini mungkin nanti akan jadi apa pertanyaan. Kenapa bisa ngap? Ada apa sebaliknya ya? Oh. Oke. Kita akan dengarkan dulu cerita pertama dan kedua di JNE yep. Nightmare Side malam hari ini. Oke, okay. Jadi cerita pertama yang akan kita dengarkan Kang Jeff, ini cerita ketika tersesat di sebuah hutan di daerah Tasik Malaya. Oke, okay, ada yang orang Tasik di sini? Ada Tasik. Mana? Oh. Tasik. Di Tasik itu ada kawah. Kawah ya, ada daerah kawah ya kawah. Jadi bisa ngelihat ke daerah bukit terus ada lihat kawah. Nah ada dua kawah kalau nggak salah di sana. Dan dia ini mau berwisata sama teman-temannya ke sana kan. Tiba-tiba pas di jalan pulang itu tersesat di sana. Bukan di tempat wisatanya tapi di jalan menuju pulangnya justru. Saya pikir tadi masuk ke dalam kawah ya. Keluar. Yang kedua ini cerita kedua ini tentang teror. Ada satu sosok yang meneror seorang cewek ini ketika dia berada di sebuah rumah. Nah rumahnya ini bisa dibilang rumah yang cukup tua lah. Udah lama lah rumahnya kayak gitu ya. Itu cerita pertama. Yang kedua yang akan kita dengarkan malam hari ini. Jadi kita simak bersama-sama nih bagi sambut yang hadir malam hari ini juga ya. Dan nanti di segmen selanjutnya kita mau buka untuk teman-teman di sini mau sharing pengalaman seremnya boleh ya, ya. Siapa tahu ada pengalaman yang mau diceritakan di daerah sini atau ada mungkin mitos yang ada di daerah sini ya, urban legendnya apa ya. Itu boleh diceritain juga. Dan yang pastinya sampai nanti tengah malam kayaknya ini bakal ada sesuatu yang menarik nih. Karena kalau lihat di atas kan itu lagi terang bulan ya kan. Terang bulan ini. Jadi pas banget ya waktunya. Waktunya gitu. Biasanya kalau malam Jumat terang bulan. Tapi gak tahu nih Kliwon bukan? Enggak ya? Bukan ya? Gak tahu nih malam ini Jumat Kliwon atau bukan. Nanti kita coba cek juga ya. Karena biasanya kalau lagi terang bulan gini mirip nih ya berupa energi mereka cukup kuat sih. Bahkan zaman dulu mah kan tong keluar kercaang bulan gitu kan. Zaman dulu mitosnya kayak gitu karena ketika lagi terang bulan ini lumayan agak sedikit kuat energinya. Oke. Kita dengerin dulu cerita pertama dan kedua di JNE Nightmare Side malam hari ini. Dan selalu ingat jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Dan hari itu aku berencana pulang kampung Tasikmalaya untuk menengok orang tuaku. Di saat yang bersamaan juga, beberapa temanku ingin ikut denganku pulang ke Tasik. Katanya ingin tahu kampung halamanku. Ya, sekalian berliburlah katanya. Ya sudah. Singkat cerita, kami pun berangkat ke Tasik dengan menggunakan motor. Kami berangkat sekitar jam 7 pagi. Setelah perjalanan cukup panjang, siangnya kami pun sampai di kampungku. Aku kenalkan teman-temanku itu pada orang tuaku. Sambil melepas lelah dengan perjalanan yang cukup jauh, kami mengobrol depan teras rumah. Salah satu temanku bilang, daerah sini katanya ada tempat wisata kawah gunung. Aku menjawab, iya. Tak jauh dari sini ada tempat wisata seperti itu. Malahan ada dua tempat. Dan itu bisa didatangi dengan kita berjalan kaki saja. Tidak begitu jauh soalnya. Mendengar itu, teman-temanku pun memintaku untuk mengantarkan mereka ke sana. Karena saat itu sudah hampir sore, kami pun sepakat akan berangkat ke sana besok pagi. Keesokan harinya, kami pun berangkat. Dengan berjalan kaki dan menikmati pemandangan alam. Saat itu tidak hanya teman-temanku, adikku pun ikut. Kurang lebih 40 menit kami berjalan kaki. Kami berhenti sejenak karena teman-temanku terlihat sudah mulai lelah. Mereka tidak biasa berjalan sejauh itu. Kami pun istirahat sejenak, berfoto-foto, dan tak lama melanjutkan perjalanan lagi. Kurang lebih sekitar jam 10 pagi, kami sampai di tempat tujuan. Dan rasa lelah kami pun terbayarkan dengan pemandangan yang indah. Terlarut dalam keindahan alamnya, tak terasa hari pun sudah semakin sore. Aku mengusulkan untuk segera pulang. Mumpung langit belum gelap dan takutnya turun hujan juga. Semua pun sepakat dan kami pun turun. Langit saat itu memang belum gelap. Namun terdengar suara-suara gemuruh. Petir yang mulai muncul menandakan sepertinya akan turun hujan. Lantas kami mempercepat langkah untuk segera turun dan sampai di rumah sebelum hujan. Di tengah perjalanan, perlu minta teman-temanku untuk turun duluan saja dan menunggu di persimpangan jalan setapak yang ada di bawah. Sementara itu aku mengurus adikku sebentar. Mereka akhirnya pun turun duluan karena jalan yang dilalui tidak terlalu memusingkan, hanya tinggal turun mengikuti jalan sampai. Aku coba mengurut pergelangan kaki adikku agar rasa sakitnya tidak terlalu terasa dan adikku bisa berjalan lagi. Mungkin 15 menit setelah beristirahat dan langit saat itu sudah semakin gelap, aku dan adikku mulai melanjutkan perjalanan. Namun karena kakinya masih terasa sakit, aku pun membopongnya sambil berjalan turun perlahan menyusul teman-temanku yang lain. Ketika aku turun dari bukit itu, ada sesuatu yang aneh. Aku sudah cukup lama berjalan dan aku baru tersadar, kok gak nyampe-nyampe ya. Seharusnya tidak sejauh itu, dan harusnya ada sebuah persimpangan jalan setapak, dan aku bisa melihat teman-temanku yang lain menunggu. Tapi saat itu jalan yang kulalui seperti asing bagiku, dan jalan setapak itu tidak ada. Aneh. Seharusnya aku lanjut lagi berjalan. Semakin aku berjalan, hutan yang kami lalui ini semakin asing. Seingatku, aku tidak lewat jalan dengan pohon-pohon seperti ini. Pohon yang lebih rindang, lebih gelap. Aku dan adikku tersesat. Kelihatan adikku masih menahan rasa sakitnya. Aku coba tenangkan dia sambil terus mencari jalan. Sampai samar aku mendengar suara musik gamelan. Aku melihat kiri kanan mencari asal suara itu, dan dari kejauhan aku melihat sebuah bangunan seperti rumah panggung, dan di depan rumahnya itu kulihat ada dua anak kecil, perempuan dan laki-laki, sedang duduk. Asal suara musik gamelan itu dari rumah panggung itu. Aku dan adikku pun mendekati rumah panggung itu. Semakin dekat ke rumah itu, suara alunan musik gamelannya terasa semakin jelas. ruangan itu. Saat itu aku merasa tenang. Dan akhirnya kami tidak sendirian lagi. Dan bisa bertanya. Semakin ku dekati, terlihat para pemain membelakangiku. Dan ketika berjalan mendekat, dua anak kecil itu pun tiba-tiba memunggungiku, berbalik arah. Nah, apa sih? Punten. Tidak ada yang respon dari mereka. Ah, mungkin suaraku tidak terdengar karena tertutup suara gamelan yang masih terus dimainkan. Punten. Hah, leh? Punten. Suara musik gamelan pun berhenti. Mereka pun membalikkan badannya perlahan-lahan melihat ke arahku. Punten, saya teh mau tanya kalau ketika orang-orang itu berbalik, wajah orang-orang itu tidak ada, alias mukanya rata, termasuk dua anak kecil yang tak jauh duduk di depanku itu. Adikku yang melihat itu seketika badannya bertambah berat dan dia tak sadarkan diri. Sosok orang-orang berwajah rata itu terus menengok ke arahku. Aku pun membuang mukaku perlahan, menunduk sambil berusaha mengangkat adikku yang terjatuh pingsan. Aku berusaha menarik adikku menjauh dari rumah panggung itu. Ketika aku sudah menarik adikku itu dari balik pohon, terlihat ada yang berjalan membungkuk perlahan seakan mengikutiku terus berjalan. Suara daun-daun kering pun terdengar seperti terinjak-injak. Dan ketika aku melirik ke arah sebelah kiriku, terlihat seorang nenek yang sangat tua. Badannya membungkuk dengan kebaya berwarna hitam. Rambutnya beruban, putih dan terurai panjang. Wajahnya sangat kurus keriput, bahkan sampai lekukan di sela-sela bola matanya saat terlihat cekung ke dalam. Tatapannya terlihat sangat marah. Terdengar suara menggeram yang sangat mengerikan. Ah, Aku membuang lagi mukaku. Semakin aku berjalan, nenek itu pun semakin terus mendekatiku dari arah sebelah kiri. Sampai tiba-tiba suara langkah kakinya terdengar sangat cepat, dan sosok nenek itu berteriak padaku dengan mulut yang menganga sangat lebar, dan itu mungkin hal terakhir yang kuingat. Ketika tersadar dan bangun, aku sudah berada di rumah. Kulihat teman-temanku berada di sekitarku dan mencoba menenangkanku. Katanya mereka sudah menungguku cukup lama hingga akhirnya menyusul aku dan adikku itu takut terjadi apa-apa. Dan terlihat aku dan adikku pingsan di tempat terakhir kami berpisah. Lalu mereka pun membawa kami untuk pulang ke rumah. Mungkin waktu yang tidak tepat saat kami mendaki itu menjadi satu hal yang membuat kami bertemu dengan hal-hal seperti itu. Tidak tahu pastinya kenapa dan tidak mau mencari tahu. Yang jelas, itu menjadi pengalaman seram dan mimpi burukku ketika aku bertemu dengan mereka yang tidak terlihat. Malam itu suasana masih sangat asing bagiku untuk untuk tidur di rumah baru. Sesekali aku mencium bau cat yang belum kering. Aku coba untuk membuat nyaman diriku di sana. Tak berapa lama aku tertidur, aku terbangun. Aku mendengar suara tangisan seorang perempuan. Suaranya berasal dari sebelah rumahku. Ya, di dinding sebelah kamarku itu. Aku coba untuk menghiraukan. Mungkin tetanggaku malam hari itu sedang ada masalah. Aku tidak mengerti. Aku pun lanjut tertidur. Keesokan harinya, aku bercerita kalau aku mendengar suara tangisan perempuan di tembok yang bertepatan dengan rumah tetanggaku. Dan setelah dicek, ternyata rumah tetanggaku itu kosong, tidak berpenghuni. Beberapa hari kemudian, aku mencoba untuk melupakan hal-hal seram itu dan melanjutkan aktivitas seperti biasa. Kami pun sudah memutuskan kamar-kamar yang akan ditempati. Aku mendapat kamar di bawah. Sampai kejadian-kejadian aneh pun dimulai. Setiap malam, aku merasa seperti ada yang memperhatikan setiap tidurku. Terkadang suka ada yang menarik-narik jariku dan memainkan tanganku. Aku mencoba untuk berani dan tidak menceritakan hal itu kepada ibu maupun keluargaku. Aku coba untuk bertahan untuk melewati hal-hal itu setiap malam. Mencoba untuk bersikap biasa saja menjadi pilihanku saat itu. Hingga sampailah pada malam itu. Aku kelelahan pulang kuliah dan langsung mandi untuk segera tertidur. Kumatikan lampu kamar dan terlelap di tempat tidurku. Namun, entah berapa lama aku tertidur. Ketika tertidur, aku merasa ingin berbalik badan. Dan kurasakan entah kenapa terasa berat, seperti ada yang menindihku. Kenapa ini berat sekali? Aku mencoba membuka mata secara perlahan sambil sekuat tenaga menggerakkan pahaku. Tapi aku tetap saja tidak bisa. Dan saat aku buka mata secara perlahan, astaga! Aku melihat sosok wanita yang tengah duduk di pahaku sambil melihat. Dia tersenyum padaku. Dengan rambut panjang terurai dan mata yang hitam, sosok itu seperti menggunakan gaun putih yang lusuh. Aku ingin menjerit, tapi tidak bisa sama sekali. sekuat tenaga aku coba untuk bergerak, tapi aku tidak bisa. Aku hanya bisa berdoa. Pada saat aku membaca doa, wanita itu beranjak dari duduknya dan dia merangkak tepat di atas badanku. Seketika aku menutup mataku, tercium bau busuk yang sangat pekat sekali. Dan ketika aku buka mata, sosok itu sudah tidak ada lagi di atasku. Namun ketika ku tengok ke arah sampingku, sosok wanita itu berdiri tepat di sampingku. Dia terus menatapku sambil tertawa mengerikan. Sampai tak lama dia pun menghilang, menembus ke arah tembok rumah tetanggaku itu. Keesokan harinya, aku menceritakan semua kepada ibuku. Dan dari hasil cerita tetangga-tetangga, mereka bilang, kenapa kami mau-maunya membeli rumah ini? Padahal sudah sangat jelas bahwa rumah yang kami tempati ini adalah sarang kuntilanak, katanya. Aku pun hanya bisa terdiam mendengar itu semua. Lalu aku bertanya kepada ibuku. Ternyata ibu sudah tahu dari awal. Dan untuk ibuku, itu tidak masalah. Karena ibu memiliki keistimewaan untuk bisa berkomunikasi dan mengusir makhluk-makhluk itu. Namun, dia tidak menyangka bahwa makhluk itu akan mengganggu sampai sejauh ini. Setelah kejadian itu, akhirnya rumah kami pun dibersihkan. Dan untungnya, sampai saat ini kami tinggal, kami sudah tidak pernah lagi mengalami gangguan-gangguan aneh. ...105,9 FM Ardan Radio. Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Ya, kembali lagi di JNE Nightmare Site. Ya, dua cerita baru saja kamu dengarkan. Dan malam hari ini masih live dari Bandung Selatan ya. Pepper Smooth dan Blank Coffee. Jadi ini Blank satu area. Ada di Seronya, ada tempat ngopinya. Itu enak banget ya. Jadi habis belanja, langsung ngopi. Nah, kita juga sambil ngopi malam hari ini di sini. Yeah. Dan yang pasti... Nah, sekarang kita pengen tahu nih, siapa tuh ada dari teman-teman di sini yang ingin share pengalaman seramnya? Siapa tuh mungkin baru-baru ini kejadian daerah-daerah sini? Atau mungkin di tempat ini nih, Kang? Siapa tahu ada yang mau share pengalaman seramnya? Boleh. Siapa? Ada? Teh, mau Teh? Pernah ngalamin juga? Ada? Siapa tahu daerah-daerah sini mungkin, atau baru kemarin-kemarin, atau ada hal yang lagi pengen ditanyain gitu. Akhir-akhir ini lagi ngerasa apa gitu ya, Kang Jeff ya? Iya. Nah, boleh. Bisa. Ada sebelah sini mungkin ada. Mungkin ada yang pernah ngalamin sesuatu yang TTH, banget. Gangguan kah, atau cerita paling pribadi ya? Atau mau diceritain yang di sini ada apa aja? Kang Jeff tadi sempat ngelihat ada sesuatu yang ikut Kang di antara yang lagi dengerin kita malam hari ini, Kang. ada beberapa beberapa titik ya. Cuma saya nggak tahu ini ke siapa. Oke. Sosok ini nempelnya ya. Jadi ada khodam istilahnya mah, sama ada yang ketempelan juga. Arahnya ke arah sana. Sebelah mana Kang? Kalau yang Kang Jeff. Sangkat. Nanti kelihatan. Nanti kelihatan. Cuman di sini ada satu cerita nih Kang. Oke, boleh Kang. Nah, duduk terus ya. Kayaknya boleh, boleh. Kelihatan banget perutnya ini. Nah, berarti. Boleh berdiri nggak nih? Sambil boleh, jalan ya, mungkin ya kita boleh, cari ya. Oke. Ini sudah ada wakil bupati. Waduh Kang. Om Sarul Gunawan. Bukan Kang. Selamat datang Pak. Belum. Bukan. Mata saya. Oke. Okay. Okay. Jadi, oh, kameranya langsung gini. Gimana? Ada satu cerita. Ini pengalaman pribadi saya. Pengalaman pribadi saya. Dulu saya kerja di satu perusahaan yang memang berkantor pada lokasi di Kiara Condong. Tahu ya Kiara Condong ya. Nah ini kan pabrik tua yang memang dari tahun 80-an sudah ada. Oke. Mungkin teman-teman kalau tahu pabrik Sarimi dulu ya, tapi sekarang udah ganti banyak perusahaan. Saya kerja di sana. Terus pada satu minggu pertama saya kerja nggak ada gangguan. Tapi pas minggu kedua, pas saya mulai lembur ya, itu kejadian tahun 2017 sampai 2019 kan. Okay, kan. Pas saya lembur, itu di jam 8, jam 9 malam itu udah gak ada siapa-siapa di pabrik itu. Cuman ada saya sendiri sedang tak-tok-tak-tok-tak-tok keyboardnya, komputer. Okay. Tiba-tiba muncul suara, pertama kali itu muncul suara. Suaranya itu kita ke depan kan? Boleh kan? Ke depan, jalan-jalan. Nah, suaranya itu oh udah ke depan-depan. Seperti gitu. Ada suara yang orang perempuan ngajak ngobrol. Perempuan ngajak ngobrol. Perempuan ngajak ngobrol. Oke. Tapi kita bisa dengar suaranya, cuman nggak bisa menangkap kalimat apa aja yang disampaikan. Pernah erep-erep nggak? Siapa yang pernah erep-erep? Pernah. Kayak suara semut ya? Nah, hampir kayak gitu. Di minggu kedua itu bergumam. Iya, kayak gitu. Okay. Karena saya gak terlalu menghiraukan itu dan terus kerja. Pas lagi ngetik, tiba-tiba ada yang melayang. Di depan saya ada yang melayang. Kain lah, kain seperti kain warna merah kan. Merah kan? Kain warna merah. Belum ada suara cekikan. Cekikan, nah itu. Maaf, kepotong. Ada mbak baju apa ya, saya nggak tahu nih baju. Nah di situ berdirinya di situ itu yang mana? Nah itu oh. ada yang berdiri tepat banget di belakang kamu ya. Siapa namanya? Fahrul. Siapa? Sawah. Salwa. Sawah. Salwa. Oh Salwa. Sorry, tadi pas saya cerita tiba-tiba ada yang muncul di situ. Saya lanjut lagi ya. Oke. Okay. Nanti kita ke Salwa. Jadi sosok ini sepertinya di jam-jam itu muncul gitu. Dan munculnya dari tembok, muncul langsung turun ke depan saya. Cuman saya gak terlalu merespon karena pertama masih takut. Ya karena sendirian masih takut, terus bercampur dengan aduh ini saya nanti diapain gitu. Kerasukan gak ada orang. Ya kan okay. Seperti itu ya. Akhirnya pas saya lembur satu bulan okay. Baru dia mewujud. Oh, kita capain dulu selamat datang. Oh, selamat datang. Bapak Wakil Bupati Bandung. Kang Sarul Gunawan. Silakan. Duduk dulu, Kang. Silakan. Silakan. Masyaallah. Luar biasa. Oke. Lanjut ya. Iya. Nah, di ya, pokoknya setiap saya lembur itu Kang selalu ada sosok tersebut. Sampai-sampai dia mewujud begitu padat, artinya kita bisa melihat langsung dengan mata. Karena di satu gedung itu gak ada siapapun kecuali saya dan mungkin si sosok perempuan ini. Dia pakai baju warna merah, cuman bukan duster, maksudnya bukan yang seperti kita tahu kunti kuntilanak gitu ya, langsung warna putih, berai gitu ya. Ini ya, ya, ini seperti baju biasa tapi merah-merah semua, dan rambutnya itu panjangnya lurus biasa, cuman lehernya agak panjang. Oh. Beda dengan leher manusia normal, jadi okay, panjang. Dengan mukanya yang pucat, dia hanya bisa ngebelakangin saya. Jadi terus terang ketika lembur itu benar-benar tertekan ya, karena pekerjaan harus beres. Yang kedua dihadapi dengan ada satu sosok yang mungkin saya sebut kuntilanak merah itu, yang ada pada saat saya lembur. Oke. Okay. Dan akhirnya ujung-ujungnya sosok ini menyebutkan namanya. Menyebutkan namanya kan? Dan itu lewat mimpi. Ketika saya pulang saya mimpi. Nama dia itu Centini. Centini. Centini. Biasanya kalau dipanggil suka ada hadir. Nah kalau hadir, yang di sini langsung tiba-tiba punggungnya merasa panas. Lebih baik langsung angkat tangan. Nanti takutnya malah ikut ke rumah. Oke. Okay. Ya, ada yang itu mulai ada merasakan aneh-aneh enggak sekarang? Nah, sejauh ini masih aman ya? Masih aman, masih belum. Masih aman ya. Oke. Okay. Nah, coba kita ke Salwa dulu deh. Ke Salwa dulu? Salwa. Okay. Siap. Salwa. Atau Salwanya mau ke sini? Salwa mau maju enggak? Kalau enggak apa-apa. Cuman saya hanya kasih tahu aja. Dari tadi saya bingung kan. Ini sosok perempuan ini ikutnya siapa gitu? Cowoknya ada di belakang Salwa ya? Ya, karena dia pertama dia muter kemana, terus akhirnya tiba-tiba ketika saya pancing dengan satu cerita, dia langsung berdiri di belakang Salwa. Okay. Salwa aman, Salwa? Aman. Ada ngerasain apa nggak ada? Kira, panas nggak ada gitu? Kasih gitu, aman ya. Kadang gitu, kalau ketempelannya itu kita memang ada yang terasa nggak enak, ada juga yang kerasa, itu hal yang wajar. Tapi ini yang saya lihat. Terus ada beberapa lagi titik di sana itu, tapi hitam ya. Hitam yang yang cukup besar ya di situ. Ini saya nggak tahu masih dia akan ikut ke siapa ini. Oke. Okay. Kang Jeff, kita mau undang Wakil Bupati Bandung dong untuk maju ke depan. Boleh minta tepuk tangan dong. Tepuk tangan dulu. Kang Sarul Gunawan. Enggak Kang, kesini Kang. Wah, ini sebuah kehormatan. Kita lagi siaran, kita kesini salam lagi sih. Salam lagi juga. Kita lagi siaran Nightmare Side di sini dan wah, didatengin lah. Ini kehormatannya sangat luar biasa. Apa kabar Kang Sarul? Baik, alhamdulillah. Aduh, mohon izin Kang, selamat malam. Ikut di sini ya. Saya siaran Nightmare Side. Kalau dengar Nightmare Side sendiri pernah enggak sih sebenarnya? Mungkin atau dengar-dengar cerita-cerita serem gitu kan. Ada sebetulnya, tapi ini enggak tahu, mungkin tidak menyeramkan sebetulnya. Ah, boleh-boleh diceritain, boleh dong. Boleh. Ini saya mau cerita ke flashback dulu ya, tahun 1995. Okay. Ada yang udah lahir? Sudah kebetulan. Jadi waktu itu kan pertama kali syuting untuk sinetron Jin dan Jun. Oh, oh iya, iya, iya. Sudah cukup lama berhubungan dengan Jin ya berarti. Iya. Jadi syutingnya itu di bulan Oktober, tayangnya di Januari 1996. Okay. Pertama kali syuting itu di Pelabuhan Ratu. Oh. Jadi kan ada ceritanya adegannya menemukan botolnya itu kan di pantai gitu ya. Saya masih ingat tuh. Botol apaan tuh? Ya? Botol apaan nih? Oh iya botol. Jadi waktu itu sutradaranya almarhum sekarang Pak Arizal itu dia kan memang seneng hal-hal yang mistis, dia penasaran. Dia pernah baca buku namanya Berdialog dengan Jin. Oh iya. Jadi dia pernah cerita sebelumnya bahwa dari buku itu dia penasaran pengen membuktikan. Di rumah kosongnya dia di Cibubur lepas jam 12 malam, malam Jumat apalah gitu ya. Kalendernya lihat kaca rumah kosong yang memang tidak ada penghuninya ya. Sudah lama di rumah dia yang dikontrakin tapi enggak ada juga penghuninya. Dan dia melihat ternyata begitu banyak yang tinggi besar gitu. Oh, ya dia melihat kaca terus enggak berhenti. Ada satu sosok yang akhirnya jadi seperti di film itu. Oh gitu. Jadi itu dia penasaran pengen bikin sinetron itu. Oh, itu nah itu... inspirasi sebelum akhirnya bikin inspirasinya itu dari situ. Oke. Okay. Nah, tapi beliau itu seorang yang ahli ibadah gitu ya sebetulnya. Hmm. Ya dia buat jadi komedi saja, hmm, bagaimana jin itu menjadi sosok yang goib tapi lucu gitu ya. Hmm. Nah, waktu pas syuting ke arah Pelabuhan Ratu, saat itu hari Jumat dan Pak Rizal itu ingin Jumatan di perjalanan yang menuju ke sana. Cuman udah masuk ke wilayah yang hutan-hutannya. Oh, okay. Ya. Okay. Waktu itu kan emang kita nggak ada handphone ya waktu itu ya. Yang jadi belum musim. Ya, waktu itu belum pager belum ya. masih pager, dan ketika sinyal nggak ada gitu kan jadinya nggak bisa ini, nggak bisa connect. Beliau melihat ada satu bangunan masjid dan banyak orang berdatangan ke situ. Okay. Pakai putih-putih semuanya ya. Berhenti dulu. Jadi mobil kita di depan, saya sama kru ya, beliau kan di belakang. Yang satu mobil yang saya tumpangin kan nempel. Jadi kita ikut balik, mundur, ikutan Jumatan. Pertama kali yang melihat kan beliau ya, ada masjid itu. Akhirnya saya juga ikut masjid, cuman nggak ada hal yang aneh. Cuma memang si khotibnya itu pakai bahasa Arab. Saya juga seperti ada warga-warga lokal di situ yang Jumatan, cuma pakai baju putih semua. Jadi saya juga sempat salaman gitu ya. Memang singkat sekali Jumatannya. Setelah itu udah pulang. Si mobil yang satunya udah ke depan, dia juga mundur. Udah kru, udah tersarolate ya gitu kan ya. Terus karena capek tidur, semuanya pada tidur di dalam mobil gitu. Okay. Terus kita dua mobil ini jalan lagi. Kita pikir ini dia udah ikut, jalan juga barengan ikut. Udah rada jauh, kemarana itu ya gitu ya. Akhirnya kita balik lagi. Begitu balik lagi kan, apa yang terjadi? Ternyata enggak ada masjidnya kan. Wih, kosong. Tanah. Bener, kosong. Saya sendiri ngelihat. Atau saya merinding ini kalau dengar. Sama ini kan. Kemana tadi masjidnya di dia gitu, mobilnya parkir di situ gitu. Jadi, ternyata ya mungkin karena beliau orang soleh ya. Iya. Jadi beliau pengen Jumatan, ya sok diperlihatkan ya. Karena mungkin juga kemampuan beliau untuk bisa menembus ya alam itu, akhirnya ya ternyata si jin ya, jin muslim mungkin ya, jadi diberikan tempat untuk sholat Jumat tapi barengan makhluk gaib itu kan. Masya Allah. Jadi pas dari situ saya tuh jadi nggak bisa tidur sampai dengan lokasi di pantai gitu ya. Dan kan waktu itu Pak Amin ya, Pak Muhammad Amin udah dipakein baju jin itu. Saya sampai begitu pas ngeliat Pak Amin pakai baju jadi kagebek deh. Karena saya ingat tadi berarti saya juga sama jin gitu ya, sama makhluk gaib gitu yeah. Jumatannya. Dan itu pas dilihat apa Kang, hutan atau apa? Ya, memang hutan, nggak ada penghuni. Memang emang janggal juga sebetulnya kalau di situ ada masjid. Jadi siapa yang sholat di situ sebetulnya gitu? Nah, Kang Jep, kalau misalnya yang kayak gitu tuh sebenarnya apa nih, makhluk budian kah atau jin? Berarti ya kadang gini, kalau misalnya di satu tempat itu kan berdasarkan dari keinginan almarhum ya tadi ya, berhawa gitu ya. Nah, jadi ketika dilewati jalur-jalur tertentu, pada titik tertentu tuh ada satu perkampungan, bahkan pesantrennya bangsa jin. Ya, ada di mana pun ada. Dan mereka itu memang tugasnya hanya ibadah. Mereka itu hanya tugasnya hanya ibadah. Dan atas izin Allah juga, ketika dia beliau berniat ingin sholat Jumat, dan jaraknya pasti jauh kan, keburu habis masa sholat Jumatnya. Jadi sama Allah dibukain tabirnya itu. Dibukain tabirnya. Tapi kenapa itu, kenapa yang masuk lainnya seperti kami ya? Ada 5 orang yang ikut. Bisa semua ikut. Ya, bisa, jadi ikut saya juga salaman gitu. Bisa. Bersentuhan seperti ini gitu. Itu bisa ya? Berarti bisa. Ya? Jadi gini, kalau misalnya ini perkara ibadah ya. Karena ada sejarahnya juga, Rasulullah itu masuk ke alam jin dan berdakwah. Nah, jadi kalau untuk perkara ibadah, kadang Allah mudahkan orang itu beribadah. sebagai ladang jihadnya dia. Jadi ketika dia masuk, dibukakan itu, terus semuanya terlibat, termasuk Akang juga terlibat di situ. Jadi ngikut juga, jadi ya, dan melihat semuanya. Wow. Itu, jin Muslim yang melaksanakan ibadah sholat Jumat itu memang sampai sekarang pun masih ada. Jadi ketika waktunya sholat, ya mereka sholat. Nah, jadi dikasih kesempatan untuk masuk ke sana, ke alam sana, bertemu dengan sosok yang seperti itu, dan mereka ada mobil kan? Seperti ada mobil, ada kendaraan ya, betul kan? Yang tiba-tiba hilang seperti itu. Jadi di sana, di alam sana mungkin kan juga ada sama kan? Seperti itu. Saya pernah masuk satu perkampungan pasar. Jadi pasar jin lah. Itu tadi saya gitu. usia saya 11 tahun. Saat itu 11 tahun. Di saya masih tinggal di luar Jawa. Saya itu kan. Jadi saya datang ke rumah teman maghrib ramai karnaval gitu. Di saat itu tuh sudah ada orang-orang apa gitu yang lalang gitu. Pokoknya megah banget. Wih, ini keren banget nih, rumah teman saya di depannya ada itu. Saya masuk lihat anak-anak pada lari segala macam, ibu-ibu pakai baju yang apa bahan satin tapi yang terang-terang itu. Ya, zaman dulu kayaknya sangat-sangat jarang lah orang pakai baju itu. Tapi saya senang banget sampai saya ngelihat ada mau masuk wahana ini harganya berapa. Saya ngelihat itu jalan segala macam. Wah, saking senangnya saya saat itu, saya balik lagi jalan lagi 1 kilo atau jaraknya itu lari. Ambil uang. Oh, itu ada pasar apa? Pasar malam ya, segala macam. Korsel gitu. Korsel namanya, ya, korsel. Iya, rame era ramean kan. Minta uang sambil enggak dikasih kan. Wah, maksa-maksa sambil nangis juga, akhirnya dikasih dikasih 5.000. Saat itu lumayan. Saat itu lumayan berarti usia berapa? Tahun berapa ya? Tahuan. Kelihatan tuanya. Saya balik lagi ternyata empang. Jadi jadi kayak kolam biasa gitu. Belakangnya kan rumah dia kan ya. Loh, mana pasar yang tadi gitu? Yang yang dari jauh pun udah kelihatan lampu-lampunya, oh segala macam. Oh, gede-gede. Jadi dia itu bisa menyerupai membuat sebuah manusia gitu ya. Situasi iya, juga. Jadi kalau ketik kalau saya nyebutnya gini biar bahasa umumnya, sefrekuensi dengan mereka. Jadi ketika manusia itu pada titik tertentu sama frekuensi dengan mereka, bisa kelihatan langsung, bahkan bisa bersentuhan, salaman gitu. Nah, ini yang memang bentuknya itu koloni, Kang ya. Jadi satu bangsa jin yang menetap satu tempat dan kita bisa masuk, itu memang banyak ceritanya. Bahkan nah ada cerita juga nih. Tahu Ujung Kulon kan ya? Di situ ada hutan. Hutan Ujung Kulon. Nah, aduh, saya ceritain gak ya? Ini mengal 2011 Kang. Saya diajak saat itu yang salah satu Jaro di sana, Jaro Haris lah kalau mungkin ada yang kenal. Saat itu masih masa-masa pencarian lah istilahnya. Terus saya ngelihat di depan pintu hutan Ujung Kulon itu ada gerbang dengan aksara Sunda kan. Tapi gerbangnya itu sejauh mata melihat itu gerbangnya, dan bisa saya ketok, tinggi banget ya, bisa diketok. Terus ngobrol kuncinya, kalau masuk ada yang ngajak ngobrol, jangan pernah jawab, jalan terus ikutin abah gitu. Nah seperti itu, akhirnya benar-benar masuk. Di itu manusia cuman ada ekornya, dia nggak ada lipatan ini kan, garis bibirnya di sini ya. Iya, okay. Ada garis bibir di sini. Dia ada ekor, belang maung ya, belang seperti itu. Badannya seperti kayak biasa manusia, ada yang putih, ada yang hitam. Nah, sampai badai ke mana, Den? Gitu. Wah, saya peragain ya. Ketika dia tiba-tiba muncul, kan kaget ya. Kaget mau jawab kayaknya. Dia langsung jalan. Terus dia si abah ini cepat jalannya. Dia hanya ngasih satu kali instruksi. Pokoknya ditanya jangan pernah jawab. Gitu. Tiba-tiba muncul, badai kemana deh? Gitu mukanya dengan melihat ke arah saya. Saya ngelihat langsung maju lagi. Terus ada yang nawarin daging apa? Saya nggak tahu. Coba apa bahasa Sunda yang cobian itu ya? Tapi kasar sih bahasanya. Dan ini disuruh nyobain ini. Diem aja. Semuanya sama rupanya. Rupa wajahnya sama. Sampai mentok-mentok keluar itu sudah seperti curug dan ada batu besar di situ. Nah, saya di batu itu 3 malam itu di situ. Oh berarti ya. Itu 2011-an lah, kurang lebih 2011-an. Ya itu juga menjawab kalau misalnya ada kota-kota gaib ya, mungkin yang kemarin sempat viral apa Saranjana gitu ya, atau Wentira di pulau-pulau lain gitu, yang memang katanya ketika masuk ke sana penuh emas apa dan lain-lain. Berarti itu bisa jadi satu hal yang ya bisa dimasukin. Oh, Kang Sarul juga itu ada sholat kalau, Jumat di situ. Kalau ya, pengalamannya Kang nih luar biasa sih. Soalnya masuk dan beribadah positif ya. Ya kalau kalau keren. Pengalaman saya happy. Masuk wah kora-kora gitu. Terus masuk wah, okay. Pasar gitu gitu. Jadi wah, sesuatu yang memang tidak nyata tapi kita merasakan seperti nyata, Kang. Itu sebetulnya kalau makhluk itu ingin menampakkan dirinya, ya, baik yang tadi ya, yang baik itu yang di tempat sholat itu dengan wujud-wujud manusianya, atau yang buruk yang menampakkan sehingga orang sering ketakutan gitu ya. Itu biasanya ketika seseorang itu seperti apa? Apakah dia mengganggu atau gimana terus jadinya muncul di rumdin itu, di rumah dinas saya itu kan udah lama kosong. Jadi kamar tamu itu ya udah kita bagus-bagusin itu ya, kalau misalnya ada tamu yang itu seringkali jadi pada takut pada tidur di situ. Jadi entah gelas jatuh kayak atau dia seperti dijatuhin ke lantai gitu itu udah beberapa kali. Saya sampai naruh speaker handphone yang satu yang jarang dipakai, saya pakein apa untuk Bluetooth, pakai murotal gitu ya. Tapi enggak juga tuh, kadang suka ada juga. Tetap gangguan. Karena orang-orang di room ini pada takut juga di kamar itu. Jadi kalau misalnya itu kan sudah ada kasur gitu ya. Misalnya sudah ada tempat tidur kan. Sudah ada tempat tidur dan tempat tidur itu tuh sudah kadang enggak dihuni atau enggak ditempatin lebih dari 7 hari. Ya kan ya? Nah, itu baiknya sih dilipat, Kang. Saya sebenarnya ke-distract, ada distract lagi nih, Kang. Gimana? Ini lagi ngobrol masalah kasur ya. Akang kan jelasin rumdinnya ya. Iya. Sosoknya kan kerekam sama saya. Dan sekarang duduk di di sebelah toren. Berarti nuturkan saya. Karena langsung. Aduh. Itu jelas bisa nih, kalau ada yang mau lihat bangga sini lihat. Kepanggil kan biasanya. Aduh. Ketika kita cerita dan dia bisa berpindah dengan langsung cepat, dengan cepat. Jadi kita membahas satu wilayah yang memang akan ngalamin sendiri dan akan tahu ruangnya seperti apa. Akan kan sudah ada keterikatan dengan tempat itu kan. Jadi ketika akan cerita membayangkan kan pasti kan. Saya pasang murotal, saya pasang ini segala macam. Jangan secepat hilal si sosok tersebut datang karena merasa dipanggil, karena dia seneng di apa namanya dibahas tentang dia itu masih ada. So, kakinya apa? Pecang angge. Gimana kakinya gimana? Gini deh. Penasaran. Oke. Pecang angge gigi ya. Itu Kang. Nah, kalau mau akan mau lihat saya bantu. Gentong itu mah? Gentong ya. Sebelah toren kan? Sebelah ada yang kuning-kuning kotak. Nah, di situ duduknya. Rasa panas ya. Mau lihat kan? Hai, ah. Ada yang mau lihat? Kang, sini Kang. Atau acara mau dibukain, ah. Mumpung masih ada, kita berbicara energi ya. Mumpung energi masih ada, fokus saja. Nanti gini Kang, apa yang terlintas di batin Akang sama siapa nih? Adit ya. Nah, apa yang terlintas di batinnya Adit? Nanti langsung sebutin aja. Wujudnya begini, begini, begini, begini gitu ya. Pakai merem aja, merem. Pakai mata batin Kang. Cuma aja. Dengan batin ya. Merem. Insyaallah nganturkan sorot. Wah. Kan ini mah di room din dekat dia. Jadi raya ada di rumah dinas. Punya pasangan lu? Oh iya cocok berarti. Oke. Okay. Nah, sambil kita berinteraksi di sini, insya Allah yang di rumah kita akan dengarkan cerita ke. Saya kayak jual obat gitu ya. Ya tangannya tangannya saya lurus. Kita akan dengerin cerita ketika di JNN Nightmare Site ya buat insya Allah di rumah. Yang di sini kita akan coba interaksi di sini. Merem. Ya, pejamkan matanya. Kebetulan rumah itu adalah rumah kakek. kakek dari salah satu temanku yang juga mengerjakan proyek ini. Berada di sebuah kampung atau desa, ya setting rumah yang pas lah. Kami syuting di sana kurang lebih 3 hari. Sampailah saat itu kepada adegan terakhir. Ketika itu aku meminta untuk Tia menyindir. Tapi sayangnya Tia bilang gak bisa. Setelah dicoba berkali-kali pun gak bisa. Ya udahlah, nanti kita cari aja yang nyindirnya. Nanti tinggal di dubbing aja. Tapi pas adegan tag-nya, kamu pura-pura nyindirin aja ya. Nanti diputerin lagunya. Ketika Tia tanya nyindirin lagu apa, ku jawab Bang Bung Hideung. Setauku, menurut cerita-cerita, Bang Bung Hideung itu sebuah nyanyian yang bisa mengundang hal-hal gaib. Jadi cocok nih kalau tiba-tiba sosoknya inden atau ngawih Bang Bung Hideung. Semua kamera pun disiapkan. Ketika itu aku play audio Bang Bung Hideung dari YouTube. Lalu Tia hanya menggerak-gerakkan mulutnya saja dubbing sebelum nanti kita coba isi dengan ya talent yang benar lah. Aku pun nyalakan sound Bang Bung Hideung dari handphoneku itu. Siap? Kamera rolling and action. Aku memberhentikan Tia karena mulutnya tidak sinkron dengan audio yang keluar. Aku bilang pada Tia, searching aja dulu liriknya, minimal dihafalin, dan nanti pas gerakan bibir dan audionya. Kita pun break sejenak menunggu Tia bisa menghafalkan liriknya, ya minimal bait-bait awal lah, karena tidak akan kita ambil semua. 15 menit mungkin. Setelah itu Tia pun bilang sudah siap untuk take dan sudah hafal. Kamera pun sudah terpasang dan kita siap take. Tia sudah menggunakan full kebaya dan make up yang wajahnya sudah dibikin hancur. Dia bilang jangan ada yang ketawa. Dia ingin berkonsentrasi agar hasilnya maksimal. Aku pun berkata, ya udah, kita roll aja kameranya. Jadi kalau kamu udah siap, nanti langsung aja minta mulai, nanti di play audionya, oke? Okay? Oke, standby aja semua ya. Roll, action, yo. Kami menunggu Tia siap. Dia memejamkan matanya, aku dan tim merinding. Kok dia tiba-tiba bisa nyinden seperti ini? Dan liriknya pun sesuai. Untung saja saat itu kamera terus merekam. Belum selesai penggalan-penggalan liriknya, tiba-tiba Tia terjatuh. Dia terjatuh pingsan dan badannya terlihat kejang-kejang. Kami semua cukup panik. Sadar Tia, Tia, sadar, sadar. Tia. Hei. Tiba-tiba Tia meraung-raung kesakitan. Lalu tiba-tiba berteriak. Tia kesurupan. Aku dan Tia memegangi tangan Tia dan kaki yang... Dimana Tia terus meronta dengan tenaganya yang sangat besar. Bahkan salah satu dari temanku hingga terlempar. Tia, istighfar Tia. Tia. Lalu Tia melihat ke arahku. Tatapannya sangat tajam dan dia tersenyum lalu tertawa. Aku meminta temanku untuk memanggil saudaranya atau siapapun untuk bisa membantu kami. Singkat cerita, kuat dari temanku pun datang dan coba membersihkan Tia. Setelah itu Tia terlihat tertidur, pingsan. Buat temanku itu bilang, biarkan saja dulu istirahat. Lalu dia pun bertanya kenapa bisa terjadi seperti ini. Kami pun ceritakan awalnya. Ketika mendengar itu, kami cukup dinasehati. Hati-hati. Jika melakukan hal-hal seperti ini, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Kami pun menyadari itu. Salah satu timku pun membersihkan makeupnya Tia. Dan kami membawanya untuk istirahat di kamar. Dan malam itu pun kami memutuskan untuk tidak lanjut syuting. Semakin malam, suasana semakin tidak enak. Aku pun tertidur di salah satu kamar di sana. Ketika itu suasana kamar gelap. Aku memiringkan badanku mencari posisi tidur yang enak. Sampai terdengar suara pintu terbuka. Ada yang berjalan masuk. Ketika aku lihat itu Tia. Namun karena gelap, wajahnya tidak terlihat begitu jelas juga. Tapi kenapa ku tahu itu Tia? Karena baju yang dipakainya. Kamu belum ganti baju, masih pakai kebaya, masih sanggulan. Ganti baju dulu gih, lepas sanggul, istirahat. Besok kita pulang, ya. Kamu gak usah takut. Begitu kataku. Namun dia hanya berdiri, tidak bergerak sama sekali. Tia, hey. Tia. Dan tiba-tiba dia tertawa. Aku mengambil handphone, menyalakan flash, dan ketika kusorotkan ke sana, astaga! Yang ada di depanku itu bukan Tia. Sosok lain dengan kebaya berwarna merah. Wajahnya sangat pucat, matanya melotot dan dia tersenyum sangat lebar. Rambutnya mempunyai sanggul dan aku tidak tahu itu siapa. Dia tersenyum tertawa sambil melenggak-lenggokkan kepalanya dan dia melantunkan bambu hidung. Aku berteriak sekencang-kencangnya, ku tutup mataku dan tak lama beberapa orang datang ke kamarku lalu menyalakan lampu. Dan ketika itu sosoknya hilang. Malam itu pun aku tidak mau tidur sendirian. Keesokan harinya kami pun pulang. Dan sebelum pulang, aku sempat bertanya pada Uwa temanku itu. Semalam aku melihat sosok dengan kebaya merah. Uwa temanku itu hanya tersenyum dan bilang sudah, tidak perlu dipikirkan lagi dan jangan diingat-ingat lagi. Karena takutnya sosok itu akan ikut sampai ke rumahku. Aku pun terus melupakan. Sampai pada akhirnya aku bilang pada teman-temanku, ganti saja filmnya dan hapus semua file yang ada. Film itu pun tidak pernah diselesaikan. Sampai pada akhirnya aku berani untuk menceritakan malam hari ini. Dan semoga sosok itu tidak akan muncul lagi. Ketika aku bagikan cerita ini kepada tim Nightmare Side. FM Ardan Radio. Radio nomor 1 anak muda di Bandung. Ya, masih di JNE Nightmare. Saya kira masih live ya dari Peppers Mood. Yes. Dan juga Blank Coffee ini barengan sama Insan Muda yang sudah hadir di sini, dan juga ada Sahrul Gunawan ya, Wakil Bupati Bandung. Kang Sahrul yang sudah tadi ngobrol-ngobrol sama kita juga mungkin ya. Iya. Yeah. Dan ini kita tayangan ini nanti bisa ditonton juga di YouTube-nya Arden. Nah, kita mau ngasih tahu untuk Nightmare Side The Game. Jadi Nightmare Side ini bikin game, Kang. Oke. Okay. Namanya juga Nightmare Side The Game. Jadi kalau Insan Muda yang ada di sini suka main game gitu ya, main game PC Steam gitu. Yeah. Nah, si Nightmare Side ini dibikin sebuah game di mana latarnya game-nya ini di Arden. Radio Arden. Ada yang pernah ke Arden enggak? Ada yang pernah? Ada yang sudah pernah ke Arden, dengerin langsung di Arden gitu ya. Nah, jadi setting game ini tentang orang yang lagi datang ke Arden dalam situasi kondisi Nightmare Side berjalan gitu. Wah, itu kebayang ya, udah lokal banget tuh. Lokal banget, kan? Jadi ketika main game sudah tahu, bisa ngebayangin tuh ini lagi di Arden jalan, ketemu apa di game situ kan. Betul. Dan kita akan gala premier untuk Nightmare Side di game ini hari Sabtu ini tanggal 28 di CGV 23 Pascal. Dan yang pasti nanti akan ada invitation spesial juga buat Insan Muda kalau misalnya ikutan giveaway-nya. Kamu tinggal cek di Instagramnya Adon Radio, dan nanti gamenya insya Allah bisa di early access tanggal 31 pas malam Halloween. Nah, nanti di Halloween tanggal 31 kita juga mau bikin pesta kostum. Nah, siapa tahu yang pengen Halloweenan di rumah punya kostum popocongan misalnya ya, kunti gitu. Aduh, saya pengen dipakai tapi gak tahu di kemana gitu ya. Iya. Nah, itu pesta kostum Arden aja di tanggal 31 Oktober pas malam Halloween. Caranya gimana tuh, Kang? Sorry. Langsung datang aja ke BIP. Nah, kita akan live dari BIP. Oh, jadi nanti bakal ada band kuburan juga di sana. Ada kuburan, ada Two Tones, pesta kostum juga. Dan itu gratis acaranya. Jadi ke BIP tanggal 31 jam 3 sore mulainya. Jadi langsung datang aja, udah pakai kostumnya, nanti tinggal daftar di sana aja, ikutan pesta kostumnya, dan ada hadiahnya juga. Sambil nonton kuburan gratis, kapan lagi ya? 31 Oktober malam Halloween di Bandung Indah Plaza, di atrium di dalamnya. Jadi enggak usah takut hujan, Kang. Jangan takut hujan, terus jangan khawatir, enggak perlu malu atau gimana. Gak usah. Karena akan banyak orang pakai kostum. Pakai kostum, termasuk ya, jadi saya juga pakai kostum. Yang pakai kendaraan umum pakai aja kuntilanak. Pakai aja. Naik motor pakai pocongan, enggak? Pocongan enggak apa-apa. Silakan. Oke, ada yang mau share pengalaman serem, saya kasih hadiah. Nah, mungkin cerita singkat-singkat aja enggak apa-apa. Cerita tipis-tipis aja, pendek-pendek juga enggak apa-apa ceritanya. Enggak usah panjang-panjang. Nanti kita kasih hadiah ini buat 3 orang ya yang mau kasih cerita serem. Ini ada hadiah dari Paper Smooth nih buat Insan Muda di sini nih. Nah, sini coba tur hadiahnya biar kelihatan dulu. Nah. Ayo siapa yang mau cerita kita kasih hadiah. Ayo. Simpel aja. Ayo, mungkin sebelah pengalaman, sini mungkin. Pengalaman selama mendengarkan Arden kan suka langsung terasa apa? Boleh gitu. Iya, boleh. Ayo, ada yang Ayo. Oh, wah itu naon atuh. Ini. Oh ya. Oh, udah berarti udah cocok banget tuh. Ayo Kang, sini. Ada apa-apa atuh di sini. Ada yang mau cerita enggak apa-apa kalau sambil nunggu lah ya. Dibalakan sambil nunggu lah Kang dulu lah. Makan sini Kang. Sambil nunggu siapa yang mau cerita nanti ya. Namanya siapa? Sama Andri. Oh, Andri. Oh, kan Andri dari ini di Paper Smooth berarti ya. Enggak. Krunya aja. Oh, temenan aja ya. Oke. Oke. Kang, pengalaman apa nih katanya? Sering katanya di Nightmare Side di taman daerah Taman Sari ya. Zaman sekolah SMA dulu tuh banyak ceritanya di daerah saya. Oh. Taman Sari, kalau pengalaman pribadi sih dulu. Boleh agak dekat kan? Oh iya, oke. Dulu pas lagi beli sate deh. Beli sate. Ini real ini. Okay, jadi dulu beli sate tuh malam-malam jam 12:30 kalau nggak salah di jembatan yang mau tembus ke Wastu Kencana tuh Om, dari Taman Sari bawah. Oke. Okay. Polis bakan. Iya. Wastu Kencana. Nah di situ beli sate tuh Om 12:30 lah, lagi begadang nongkrong. Terus beli sate, ke tukang satenya pesen 2. Oke, okay, ngobrol-ngobrol, lagi ngerokok, pas lihat ke bawah, waduh, nggak ada kakinya nih. Serius, tukang satenya nggak ada kakinya, serius. Melayang gitu, serius. Gampang? Iya. Waduh, langsung kan gini nih Om. Kalau dulu masih muda, kasih kode. 1, dua, tiga langsung ngacul. Ke rumah enggak begadang lagi 2 minggu lah ada. Oh, tapi itu kalau daerah gedung sate klasik juga tukang satenya mukanya rata. Ya, kalau daerah itu enggak ada kakinya. Enggak ada kakinya. Dan dia layan, aktivitasnya ya, seperti kayak lagi bikin sate, lagi bikin sate aja. Itu gitu. Pas beli tukang satenya memang lagi diem. Enggak ngomong. Mas, sate 2. Oke, diem. Oh, lagi maksudnya lagi ngetem gitu. Enggak, lagi jalan. Oh, saya pagi. Karena kan kalau di daerah Taman Sari itu kalau udah malam, tukang jualnya ngelewat tuh, ditungguin enggak ada, terus nyarilah jalan gitu. Kali ada apa aja lah buat ganjel perut. Taunya nemu tukang sate itu. Ini juga asa pernah ada ceritanya di nightmare ya? Ada dulu, Om. Iya, waktu itu saya pokoknya yang ngetik saya ingat ya. Dari nyari makan gitu ya. Itu ayang ngirim, bukan kan? Kayaknya teman deh. Teman ya, iya. Berdua dulu. Iya, berdua. Malam-malam gitu lagi di kosan terus cari makanan terus nemu tukang sate daerah situ. Atau mungkin sama juga sosoknya ya, yang ketemu sama ini sama yang pernah dikirimin sama itu. Karena kalau di nightmare dulu tuh yang kosan kalau telepon diangkat tapi bukan orangnya yang angkat, ngobrol aja taunya bukan gitu. Om yang datang Mas Ari. Banyak kejadian situ. Jadi kebun binatang. Oh iya, itu mainan lah Om sana. Iya. Jadi nightmare itu ya kenapa kesini jauh-jauh Om dari Taman Sari silaturahmi ya. Mengenang aja dulu gitu. Mengenang dulu ya, iya Kang. Taman Sari masih gelap jalannya. Belum main lampu kayak sekarang Kang. Jadi dulu di Taman Sari ada mitos kayak pocong yang suka nengok di antara pohon. Betul. Terus ada cewek yang cowok cewek itu di Unpas Om. Unpas, yang pakai baju merah tuh. Iya, baju merah. Saya lagi main skate di sono ada ketemu. Ada. Seru lah. Terus di kosan dekat rumah ada satu kosan yang gak boleh ada cewek Om. Karena dulu ada yang bunuh diri di situ. Ini real nih. Duh. Itu kalau ada cewek di situ pasti kesurupan. Pasti kesurupan. Pindah gitu. Wah. Taman Sari seru lah. Taman Sari seru. Taman Sari seru. Dapat cerita juga kayak yang sosok dia naik sepeda, cuman dia sobek nih sini tuh. Pernah dengar nggak itu ya? Kalau itu saya belum tahu. Saya naik sepeda gitu daerah situ. Kalau di daerah Baksilnya. Di atas itu ya. Perempuan baju merah juga yang gantung-gantung kaki kan? Iya. Oh, ya. Banyak ya. Sudah lah, Taman Sari Om. Kalau daerah sini nggak tahu ya? Saya baru-baru ini nih karena dulu Paper Smooth kan tokonya nggak di sini Om. Dulu mah di Bandung kan? Sultan Agung. Sultan Agung. Betul. Jadi kantornya juga dulu kan belum di sini. Jadi jarang main di sini baru-baru lah. Kalau sekarang-sekarang sih karena mungkin udah mindsetnya gak terlalu fokus sama yang gituan Om. Pulang jam 3, jam 2 dari sini jalan aja udah. Lebih fokus cuan gitu ya. Betul, cuan serang Om. Siap. Terima kasih ya Kang. Ini mau dibawa? Gak usah lah. Buat yang lain aja ini mah biar gak deg-degan maju kesininya. Iya. Kalau saya. Oke. Saya mau pamit dulu dari on air. Terima kasih kemudian sudah denger JNE Nightmare Site di rumah manapun kamu berada. Tapi di sini kita masih mau bagi-bagi hadiah dulu. Dan yang pastinya ketemu di JNE Nightmare Site minggu depan. Buat yang mau kirim cerita boleh kirim email ke nms@ardenready.com. Kalau kirim paket dan barang kirim via JNE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat jangan dengerin Nightmare Site ini sendirian. Oke. Like.